melihat endah na basah ka irut imut nu manis hati betata ji. Cinta bohong kasapu asi kaduyung dede kuring nari ma cinta cinta na naku naon naku naon naku naon iya hati bet kata di naku naon naku kata ji kaduat endah na basa kairut imut nu manis hati betata ji taji ngadi kuat endah na basa kairut imut nu manis hati bet.